Jangan meremehkan dosa sekecil apapun juga, karena Allah menyaksikan setiap dosa. Bahaya terbesar dari dosa adalah dicabutnya nikmat iman kita. Kalau iman sudah sirna, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dihujamkan gelisah saja di hati kita, kita sudah sangat menderita. Apapun yang ada tidak akan ternikmati kalau ketenangan dicabut dari hati kita. Marilah kita waspada terhadap sekecil apapun dosa, karena tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah, dan dari balasan Allah. Mudah-mudahan kita bisa beramal dengan sekecil apapun amal dan menjauhi dosa sekecil apapun dosa. Amin ya rabbal alamin.